सब योग ज्ञान समाधि सुख प्रजा सब योग ज्ञान समाधि सुख प्रजानि जब सब योग ज्ञान समाधि सुख प्रजानाथ सगल रोग पालक Thank you.

Thank you. Thank you. re na na na na na na na na na na na na na na na na jadi kekere. Thank you.

Thank you. Yeah. nirugayan padamana tudigai maravadanaame dinau sanukanaan padamana tudigai maravadanaame Thank you. Oh, yeah. Thank you.